Ratu Gopo. Ratu Gopo dari Pasuruan bakal menyapa Anda bersama Eko Production, bersama Javana RGC, Tasya Rusmala, Adela, Adela, Adela. Sebuah permintaan dari kamu-kamu semuanya, Muskurani ya. Muskurani kiwi jatuh. Jomile usime. Tanya mana dulu dong.